Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Naam, pertemuan sebelumnya dua masalah yang kita pelajari. Ya. Baik, kita baca masalah berikutnya, 81, al-ghulu fi atharil anbiya. Sikap gulu berlebihan terhadap peninggalan-peninggalan para nabi. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatul hadiyatu wa thamanun. Masalah 81. Ittikhadhu athari anbiya'ihi masajida kama dzukira 'an Umar. Menjadikan peninggalan-peninggalan nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat-tempat ibadah sebagaimana diriwayatkan dari Umar, yakni Umar mengingkari hal itu. Nanti akan dijelaskan isyarah. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, syarhu min dinil jahiliyah, termasuk diantara agama orang-orang jahiliyah, ittikhadhu athari anbiya'ihim masajid, menjadikan peninggalan-peninggalan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat-tempat ibadah. Ai, yakni yusalluna indaha, mereka sholat di sisi peninggalan-peninggalan itu, tabarrukan biha, dalam rangka mengharapkan berkah dengannya. Nah, itu makna masalah ini. Ya, mereka menjadikan peninggalan-peninggalan itu sebagai tempat beribadah, dengannya mereka mendapatkan berkah. Wal farqu baina hadhihi wallati qablaha, dan perbedaan antara masalah ini dengan masalah sebelumnya, annallati qablaha gulun fil ashkhas. Masalah 80 pembahasannya terkait sikap berlebihan terhadap al ashkhas, terhadap para nabi itu sendiri, orang-orang soleh itu sendiri, tokoh-tokoh itu sendiri. Wahada, sementara masalah ini 81, guluun fi atharil ashkhas, sikap berlebihan terhadap peninggalan-peninggalan tokoh-tokoh itu. Jadi berbeda ya. Jika masalah sebelumnya berlebihannya terhadap tokoh-tokoh itu, para wali dan orang-orang soleh itu, masalah 81 ini berlebihan terhadap peninggalan-peninggalan mereka. Wal asaru jam'u asarin. Kata asar adalah bentuk jamak dari asar. Jadi mufradnya bentuk tunggalnya asar. Ya. Hamzah dan fa-nya pendek. Adapun jamaknya asar. Hamzahnya panjang, fa-nya juga panjang. Artinya adalah wahuwal makan alladzi jalasa fihi nabiyyun, yaitu tempat yang duduk padanya seorang nabi, au shalla fihi, ataukah dia salat padanya. Bekas-bekas napak tilas ya. Tempat yang pernah ditempati seorang nabi, apakah dia duduk di situ ataukah salat di situ. Ya tatabbauna hadhil mawatin, mereka mengobservasi, yakni mengikuti, menguntit, sengaja mencari-cari hadhil mawatin, tempat-tempat ini. Fa ta'abbaduna fiha lillahi azza wajalla, lantas mereka beribadah di tempat-tempat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dicontohkan apa saja di antara tempat-tempat itu. Mengapa mereka sengaja mencari-cari dan melakukan ibadah di tempat-tempat itu, bekas-bekas tempat-tempat bekas nabi berada di situ? Ya gunnuna, mereka menyangka anna sholata fiha fadilatun, mereka menyangka bahwa sholat di tempat itu ada keutamaannya. Contohnya misal ladzina yadhhabuna al-ana ila ghar Hira. Seperti orang-orang yang pergi ya di sekarang ini, di waktu kita ini, di zaman kita sekarang ini, mereka pergi menuju Gua Hira. Gua Hira. Al-Yanna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana qad ta'abbada fihi qabla al-bi'tsah. Karena Nabi pernah beribadah, tahannus, fokus beribadah di tempat itu sebelum diutus. Mereka menyangka tempat itu punya keutamaan. Fahum, maka mereka yadhhabuna ilaihi, mendatangi tempat itu, lissolati waddu'ai fihi, untuk mengerjakan sholat dan berdoa di dalamnya. Yang seperti ini tidak disyariatkan, tidak ada bimbingannya. Walam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yazuruhu, tidak pernah mengunjunginya, ba'dal bi'tsah, setelah beliau diutus. Seandainya tempat itu memiliki keutamaan, tentu Nabi akan mengunjunginya, mendatanginya kembali. Wala ahadun min sahabatihil kiram, tidak pula seorang dari sahabat-sahabatnya yang mulia, dahaba ila ghari Hira, pergi ke gua Hira. Tidak ada satu pun sahabat, tidak ada. Mengapa mereka tidak mendatangi gua Hira? Li ilmihim anna dhalika ghairu masyru'in, karena mereka mengetahui bahwa hal itu tidak disyariatkan. Kemudian datang orang-orang belakangan di zaman kita, seperti yang disampaikan oleh Syekh di atas, sengaja datang ke Gua Hira. Rihlah apa? Apa istilahnya? Ya, mereka istilahkan dengan islami, jalan-jalan tapi islami. Jalan-jalannya mengunjungi peninggalan-peninggalan bersejarah, kata mereka. Padahal tidak disyariatkan. Justru itu akan membuka pintu-pintu kesyirikan. Kadzalika, demikian pula, yadhhabuna ila ghari Thawr. Mereka pergi mendatangi gua Thawr. Tadi gua Hira tempat Nabi didatangi Jibril. Ya, mendapatkan wahyu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Gua Thawr tempat Nabi bersembunyi dari kerajaan, dari kejaran orang-orang Quraisy sebelum beliau hijrah ke Madinah. Alladhi ikhtafa fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijrah. Tempat yang Nabi bersembunyi di dalamnya sebelum hijrah. Jadi mereka mendatangi gua itu, wa yusalluna fihi, dan sholat di dalam gua itu. Wa yada'una fihi thayyib, mereka meletakkan minyak wangi di dalamnya. Rubbama yarmuna fihi an-nuqud, dan terkadang mereka melemparkan uang-uang koin di dalam tempat itu. Nah, iya. Nanti yang ngambil siapa? Tukang kuncinya. Sama di tempat-tempat kita ini, tempat-tempat yang diistimewakan, dikeramatkan, ya, atau kuburan orang-orang soleh. Menurut mereka, ya, biasanya mereka yarbuna fihi an-nuqud, melemparkan uang di situ. Hadza kulluhu min dinil jahiliyah, ini semua termasuk agama jahiliyah. Bal jahiliyatu hiya allati tu'azzimu athara anbiya'ihim, maka orang-orang jahiliyah mereka lah yang mengagungkan peninggalan-peninggalan nabi-nabi mereka. Walihada, dan karena inilah yaqulu Umar radhiyallahu anhu, Berkata sahabat Umar radhiyallahu an, "Lamma ra'an nas yadhhabuna ila syajaratil bai'ah." Tatkala melihat orang-orang pergi mendatangi syajarah al-bai'ah. "Idh yubayyi'unaka tahta syajarah." Disebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika mereka berbaiat mengambil janji setia kepadamu di bawah syajarah. Orang-orang mendatangi pohon itu. Umar melihat ya kejadian itu mengatakan innama ahlaka man kana qablakum annahum tatabba'u athar anbiya'ihim. Sesungguhnya saja yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka tatabba'u ya berusaha mencari-cari peninggalan-peninggalan nabi-nabi mereka. Binasa karena sikap ini berlebihan, tidak ada tuntunannya, bimbingannya, tidak ada. Itu akan membuka pintu-pintu syirik. Di zaman kita sekarang banyak itu yang nyimpan pedangnya Rasulullah, dibuatkan museum. Bahkan ada yang nyimpan rambutnya Rasulullah. Sorbannya Rasulullah. Sudah berlalu 1443 tahun yang lalu. Masih disimpan. Untuk apa? Kan begitu. Seandainya benar itu rambutnya Rasulullah. Seandainya benar itu pedangnya Rasulullah. Tetapi qarinah indikasi menunjukkan itu dusta palsu. Pedang palsu, rambut palsu. Ya. Ini sikap berlebihan. Tidak ada pesan Nabi memberikan pesan kepada umatnya, simpan rambutku. Mana dalilnya? Mana hadis? Simpan pedangku. Tidak ada. Hanya istihsan saja yang ada, anggapan baik. Baik. Maka Umar radhiyallahu anhu kemudian summa amara biqat'is syajar. Memerintahkan agar menebang pohon itu. Ini sikap tegas dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kemudian kata Syekh Fauzan, "Wa hadhihi al-amakin lam yaqsudha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam litasyri'." Penjelasannya, tempat-tempat ini tidak dimaksudkan oleh Nabi untuk membuat syariat tertentu. Tidak. Jadi garis bawahi kata at-tasyri', ya. Ada tempat-tempat yang memang dikhususkan oleh Nabi dalam rangka membimbingkan suatu syariat kepada umatnya. Ada tempat-tempat yang hanya bertepatan, ya. Waktu sholat masuk di situ Nabi kemudian sholat di situ, bukan sengaja ingin membuat syariat sholat di tempat itu. Tayyib. Amal amakin, adapun tempat-tempat allati qasadahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam litasyri', yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk penetapan suatu syariat, mislu seperti salatihi inda maqami Ibrahim. Salatnya beliau di sisi maqam Ibrahim. Amalan biqaulihi ta'ala, sebagai bentuk pengamalan terhadap firman Allah Ta'ala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Apa makna maqam Ibrahim? Ada beberapa penafsiran di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan al-masjidu kulluhu, masjid haram semuanya maqam Ibrahim. Ada lagi yang mengatakan al-haram, daerah haram, bukan hanya masjidnya saja, bahkan tanah haram semuanya adalah maqam Ibrahim. Yang benar, kata Al-Baghawi dalam tafsirnya, anna maqam Ibrahim huwa al-hajar alladhi fil masjid yusalli ilaihi al-a'immah. Maqam Ibrahim adalah batu yang ada di dalam masjidin haram. Ya, imam-imam sholat menghadap batu itu. Wadzalika al-hajaru alladhi qama 'alaihi Ibrahim 'alaihis salam inda bina'il bait. Dan batu itu adalah batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim, yang diinjak, dipijak oleh Nabi Ibrahim ketika membangun Baitullah Al-Ka'bah. Ya, itu makam Ibrahim. Nah, Nabi sengaja sholat di situ untuk penetapan suatu syariat, sholat sunnah di makam Ibrahim. Fa'innaha, maka tushra'us sholatu fiha, disyariatkan sholat di tempat itu iktida'an bin Nabi SAW sebagai bentuk menjadikan Nabi sebagai kuduah. Amma julusuhu fi ghari Hira, adapun duduknya beliau di gua Hira, wa fi ghari Thawrin, dan di gua Thawr, atau julusuhu fi tariq baina Makkah wal Madinah, duduknya beliau di jalan ya antara Makkah dan Madinah, lil istiraha, untuk istirahat, fahadha lam yaf'alhu min ajli tashri', maka ini tidak dilakukan oleh Nabi dalam rangka penetapan suatu syariat. Jadi harus dibedakan konteksnya. Barakallahu fikum. Jangan disamakan semua. Wa innama fa'alahu ittifaqan walil hajah. Nabi hanyalah melakukannya sebagai ittifaqan karena bertepatan dengan waktu itu dan karena suatu hajat, kebutuhan. Nah, fa yajibu an yufarraqa baina hadha wa hadha, maka wajib dibedakan antara ini dengan ini, antara ini dengan ini. Ini yang pertama apa? Mushar ilaihnya mana? Ada dua isi musyarah di sini. Hadha mushar ilaihnya mana? Litashri. Wa hadha ittifaqan lil hajah. Harus dibedakan. Nabi sholat di suatu tempat karena untuk penetapan syariat, dengan dibedakan dengan Nabi sholat di suatu tempat karena bertepatan dengan masuknya waktu sholat dan bertepatan dengan adanya hajat, kebutuhan di situ. Barakallahu fikum. Kulli maqamin maqal. Ya, setiap maqam, setiap momen ada pembicaraan tertentu, tidak boleh disamakan. Wa innama marra biha, tayyib. Fal amakin allati lam yaqsudha litashri, maka tempat-tempat yang tidak dimaksudkan oleh Nabi untuk suatu syariat, wa innama marra biha, beliau hanyalah melewati tempat itu, au jalasa fiha, ataukah duduk padanya, min babil ada, karena suatu kebiasaan, au lil istiraha, ataukah karena untuk istirahat, au sodafat hus salatu, bertepatan masuknya waktu salat, wa salla fihi, wa salla fiha, dan salat padanya, min ghairi qasdillah, tanpa memaksudkannya. Bagaimana tempat-tempat ini sikap kita terhadapnya? Fa innahu la yattakhadhu hadzal makanu alladhi shalla fihi ar-rasul musalla, maka tidak boleh menjadikan tempat yang digunakan Rasulullah salat padanya sebagai tempat salat, dikhususkan sebagai suatu tempat untuk mengerjakan salat. Tidak boleh. Ya, karena ittifaqan walil hajah, bukan li tasyri'. Li'annahu fa'alahu la min babil qasdi, karena beliau melakukannya bukan dengan maksud tasyri', membuat syariat. Wa innama fa'alahu li'anna sholata adrakathu fi hadzal maqam. Karena hanyalah Nabi melakukannya karena salat, waktu salat ya. Waktu salat tiba di tempat tersebut, fa shalla fihi, maka Nabi pun salat padanya. Wa hadzal makan wa ghairuhu siwa min al-ard laisa lahu maziyah, maka tempat ini dan selainnya ya yang ada di muka bumi tidak memiliki keistimewaan. Nah, hanya karena bertepatan dengan waktu masuknya sholat, ya, bukan sengaja membuat syariat. Jadi tidak ada keistimewaannya. Tidak perlu diobservasi, tidak perlu ditatabbu, ya, sengaja untuk dicari-cari, tidak perlu. Walianna tatabbu'aha yahdusu atau yuhdisu al-wathaniyata. Karena mengobservasinya, berusaha sengaja mencari-carinya, itu akan memunculkan penyembahan terhadap berhala. Fima ba'du, di kemudian hari. Bitabarrukin nasi bihi, dengan cara manusia mengharap berkah dengan tempat itu. Wa yaksudunaha min ba'id, dan sengaja mendatanginya dari tempat yang jauh. Yusafiruna ilaih, dan melakukan perjalanan menuju tempat itu. Fayahsulu fi dzalika ma hasala fil umamis sabiqati minasyirki, sehingga akan terjadi di tempat itu apa yang telah terjadi di tengah-tengah umat sebelumnya, minasyirki, berupa kesyirikan. Ini yang dikhawatirkan oleh Umar. Makanya beliau menyuruh memotong, menebang syajaratul bay'ah. Padahal bersejarah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, idh yubay'unaka tahta syajarati. Ya, jadi kalau ada orang, ya, dengan alasan ini adalah tempat-tempat bersejarah, mari kita, ya, renovasi, mari kita jaga, tinggal sampaikan saja kisah Umar memerintahkan memotong syajaratul bay'ah. Wa rubbama yubna 'alaih, dan boleh jadi tempat itu akan dibangun. Wa hunaka man yutalibuna al-ana bidzalik, dan di sana ada orang-orang yang meminta, ya, di zaman kita sekarang meminta hal itu, tempat-tempat bersejarah itu dibangun. Apalagi itu peninggalan-peninggalan para nabi. Yaqulun, mereka mengatakan, ubnu 'alal athari allati marra biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bangunlah di atas tempat-tempat peninggalan yang Rasulullah alaihi wasallam pernah melewatinya. Wa jalasa fiha, dan pernah duduk padanya. Bangun. Ya. Bangun bangunan bersejarah di situ. Ubnu 'alaiha min ajli dzikra, kata mereka, bangunlah dalam rangka untuk dijadikan sebagai peringatan. Nah, lalu bagaimana menyikapi ucapan seperti ini? Kata Syekh hafizahullah, wa hadza kalamun batilun, dan ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang salah, tidak benar. Nahnu la naf'alu syai'an lam yaf'alhu salafuna salih. Kita tidak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh salaf kita, pendahulu kita yang saleh. Lau kana hadza masyru'an, seandainya hal ini disyariatkan, la sabaqa ilaihi as-sahabatu wa tabi'una wa man ba'dahum. Tentu lebih dahulu melakukannya para sahabat, tabi'un, dan orang-orang yang datang setelahnya. Ini sikap yang benar, ya. Jadikan ini sebagai suatu prinsip. Wa ma halakatil umamu illa bimithli hadhihi al-af'al, dan tidaklah umat-umat itu binasa melainkan karena melakukan perbuatan-perbuatan yang semisal ini. Fa ihya'u atharil mu'azzamin, maka menghidupkan peninggalan-peninggalan al-mu'azzamin, orang-orang yang besar, ya, tokoh-tokoh besar, ya, jurru ilal wathaniyah, akan mengantarkan kepada penyembahan berhala. Dan itu sudah terjadi. Sejarah mencatat demikian. Jas merah. Apa itu? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarahnya kaumnya Nabi Nuh, kata Syekh, kama hadatsa fi qaumi Nuhin, sebagaimana telah terjadi di tengah-tengah kaumnya Nabi Nuh. wal umami sabiqatan, umat-umat sebelumnya. Wala yuqal, dan tidak boleh dikatakan, Syekh memberikan tambih, ya. Tidak boleh dikatakan innan nasal ana ala wa'yin min dinihim, orang-orang sekarang ya mereka sudah paham agama mereka. Fala yukhafu alaihim, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Zaman sudah canggih, orang-orang sudah intelek, pintar-pintar, semua mereka paham. Enggak perlu khawatir. Enggak boleh mengatakan seperti ini. Mengapa? Li'annaha ta'ti ajyalun jahilah fayuzayyinu laha syaitanul wasaniyata. Karena akan datang generasi-generasi yang tidak paham, generasi-generasi yang jahil, lantas setan akan menggoda mereka, membuat indah untuk generasi-generasi itu al-wasaniyah, penyembahan terhadap berhala. Setan akan berusaha menggoda mereka sehingga menampakkan hal itu baik. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wali annaha la tu'manul fitnah ala ahadin, karena tidak seorang pun aman dari fitnah. Iya, selama dia masih hidup, selama hayat masih dikandung badan, seorang tidak bisa aman dari fitnah. Makanya kita selalu mendoakan ulama-ulama kita, hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka. Yang masih hidup, yang sudah meninggal, kita doakan rahimahumullah, semoga Allah merahmati, mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, ada seorang pun yang aman dari fitnah. Nah, kita doakan yang masih hidup, ya, masyayikh kita, ulama kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, hafizahumullahu jami'an. Karena tidak seorang pun yang bisa aman dari fitnah. Kama qala al-Khalil alaihi salam, sebagaimana kata Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam, wa janubani wa baniya an na'budu al-asnam, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari kami menyembah berhala. Naam. Lu khawatir, ya, tidak merasa aman dari fitnatu syirk. Barakallahu fikum. Baik, selesai masalah 81. Kita beralih ke masalah 82. Masalah 81 apa tadi? Gulu terhadap peninggalan-peninggalan para nabi. Sekarang ittikhaduhum liwasail asyirk. Mereka menjadikan wasilah-wasilah kesyirikan. Qala al-muallif al-mas'alatu tsaniyah wa tsamanun, masalah 82, ittikhadu as-suruj 'ala al-qubur. Menjadikan penerangan di atas kuburan. Ya, masih ada kaitannya dengan masalah sebelumnya. Jika masalah sebelumnya juga wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, sikap berlebihan terhadap peninggalan-peninggalan para nabi itu wasilah, ya, pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Masalah ini juga sama. Ittikhadu as-suruj 'ala al-qubur an yuj'ala fiha anwar, yaitu dijadikan pada kuburan itu cahaya-cahaya, minal masabih, dari misbah, lampu-lampu, ya. Awi al-fawanis, maknanya sama juga misbah, ya. Fawanis jama dari fanus. Fanus itu bentuk tunggalnya. Fanus maknanya misbah. Awil kahroba, ataukah dialirkan listrik. Nah, supaya ada penerangan. Ala syakli qanadilah, ya, dibuatkan lampu. Li ajali ziarah, supaya bisa dikunjungi. Wala yajuzu hadza, dan ini tidak boleh, ya, membuat penerangan di sekitar area pekuburan. Li'annahu min asbabi syirki, karena itu termasuk di antara sebab-sebab kesyirikan. Nah, dikecualikan Wa idzah tajan nasu ila nuri min ajli dafni mayyitin, dan apabila orang-orang butuh pencahayaan, butuh cahaya untuk mengubur mayit, fa innahum ya'tuna ma'ahu bisirajin, maka mereka mendatangkan siraj, ya, cahaya au fanus ataukah lampu, biqadri hajat, sesuai dengan kebutuhan saja. Ya. Naam. Ad-daruratu qaddaru biqadariha, sesuai dengan kebutuhannya. Baik. Kalau sudah selesai penguburannya, sudah pulang, bawa kembali lampunya, cahayanya. Amma innahu yuja'alu fil maqbarati a'midah kahroba, adapun dijadikan di area pekuburan tiang-tiang listrik, wa tunawwar, dan diberikan cahaya, fahada manhiyun anhu, maka ini dilarang. Ini dilarang. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la'anallahu zairatil kubur, Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur, wal muttakhidina 'alaiha al-masajid, dan yang membangun di atasnya masjid-masjid, wasuruj, dan memberikan penerangan di atasnya. Naam, wal haditsu fi sunan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Sunan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Lafaz zairatul kubur menurut Al-Albani rahimahullah ghairu mahfuzah. Lafaz yang sahih adalah zawarat, dengan lafaz mubalaghah. Allah melaknat wanita yang banyak ziarah kubur. Adapun ziarah kubur secara mutlak, maka boleh bagi laki-laki maupun wanita, ini pendapat yang benar. Karena hadisnya syadzah, lafaz zairat ini syadzah, menyelisih lafaz yang lebih sahih yaitu zawarat al-kubur. Wa la'nu Nabi sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur yadullu ala anna al-mar'ata mamnu'atun min ziyaratil maqabir. Yang benar tidak dilarang. Yang dilarang banyak ziarah kubur. Naam. Jadi kita memilih pendapat yang menyatakan wanita disyariatkan juga ziarah kubur sebagaimana kaum laki-laki. Tidak ada dalil yang menunjukkan pengecualian. Adapun hadis ini sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, lafaz zairat itu syadzah ghairu mahfuzah. Yang benar lafaz zawarat, yang banyak yang sering melakukan ziarah kubur itu dilarang. Wa innama ziyaratul kubur khassah birrijal, hanyalah ziarah kubur itu khusus bagi kaum lelaki. Ini pendapat yang dipilih oleh beliau. Wallani yufidu anna ziyaratul mar'ati lil kubur kabiratun min kaba'irid dzunub, dan laknat menunjukkan bahwa wanita ziarah kubur merupakan dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Wallani Nabi sallallahu alaihi wasallam muttakhidina 'alaiha al-masajid, dan juga Nabi melaknat orang-orang yang membangun di atas kuburan masjid, yakni alladzina yataharrawna sholata indaha, makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Maknanya yang pertama, dia sengaja sholat di sisi kuburan. Atau yabnuna 'alaiha al-masajida, dia membangun di atas kuburan itu masjid-masjid. Ya. Jadi menjadikannya masjid. Ada dua, masjid dalam artian masjid sajada yasjidu sajudun. Isim makannya apa? Masjid, tempat sholat, tempat sujud. Yakni sekedar sholat di situ berarti sudah menjadikannya sebagai masjid, karena bukan terbatas pada bangunan saja. Ya, masjid dalam artian tempat sujud, ataukah masjid dalam artian bangunan fisik. Wa hadza ashaddu, dan membangunnya dengan bangunan fisik ini lebih parah. Aw alladziina yunawwirunaha, ataukah orang-orang yang memberikannya cahaya juga dilaknat. Li anna hadza wasilatun ila syirki, karena ini adalah perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Bi'antu ibadah hadhil qubur, yaitu kuburan ini akan disembah, wa tuda'a min dunillahi azza wajal, dan akan diseru selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fal kuburu tutraku kama kanat, kuburi kama kanat kuburu as-sahabati fi ahli nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana semestinya kuburan itu? Kata Syekh Fauzan, kuburan itu dibiarkan ya seadanya seperti biasa, sebagaimana kuburan di sisi, sebagaimana dahulu kuburan para sahabat di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak perlu diberi pencahayaan, ya, tidak perlu dibangun dan seterusnya, dibiarkan tutrak. La tusraju, tidak diberi cahaya. Wa la yubna 'alaiha abniyah, tidak dibangun di atasnya bangunan-bangunan. Wa innama tutraku kama hiya 'ala haliha, kuburan itu dibiarkan sebagaimana keadaannya. Naam. Wa turfa'u 'anil ardi qadra shibrin faqat, dan ditinggikan dari dasar ya bumi sekadar satu jengkal saja, satu jengkal. Wa yudaw 'alaiha nasaib, dan diletakkan di atasnya tanda, ya tanda berupa batu ya atau kayu. Tujuannya apa? Litu'raf annaha kubur, agar dikenal, diketahui bahwa itu kuburan. Wala izadu ala dalik, dan tidak boleh menambahkannya lebih dari itu. Ya, seperti ditulisi di kapur, di tembok, apalagi di enam diberikan bunga, ditaburi bunga kembang di atasnya, enggak perlu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "La tada' qabran musyrifan." Jangan kamu biarkan ada kuburan yang meninggi, yakni murtafi'an. Illa sawaita, melainkan kamu meratakannya dengan tanah. Naam, yakni azal tartifa'ahu wa sawaitahu bil ardh. Yakni kamu menghilangkan yang tinggi tadi yang menonjol dan engkau ratakan dengan tanah. Mengapa Nabi memerintahkannya agar diratakan? Li'anna isyrafahu wartifa'ahu yughril juhal biqasdihi. Karena memuliakannya, meninggikannya akan menipu orang-orang jahil sehingga akan mendatanginya. Li'anna syirk asra'u ila qulubil juhal min as-sayni ila man hadari. Karena kesyirikan itu lebih cepat masuk ke dalam hati orang-orang jahil daripada aliran air menuju tempat yang rendah. Nah, tentu pernah lihat banjir. Banjir ketika datang kemudian ada tempat yang rendah, itu sangat cepat sekali, sangat cepat alirannya. Nah, syirik lebih cepat lagi masuk ke dalam hati orang-orang jahil daripada itu. Kenapa bisa lebih cepat? Li'anna syayatin al-insi wal jin yuzayyinuna linnasi hadhihi al-umur. Karena setan-setan manusia dan jin memperindah terhadap manusia perkara-perkara ini. Wa yuftinunahum biha, dan memfitnah mereka dengannya. Fa idza kana al-qabru laysa fihi ma yulfitun nazar, sehingga apabila kuburan itu tidak memiliki sesuatu yang menarik pandangan, wala yu'rafu hal huwa kubur nabiin atau ghairuhu, dan tidak diketahui apakah itu kuburan nabi ataukah kuburan selainnya, fa hadza ab'adu 'anil fitnah, maka ini lebih jauh dari fitnah. Ya. Amma idza qusida wa 'uzima wa ju'ila 'alaiha bunyah wa zakharif, adapun apabila kuburan itu didatangi, sengaja didatangi, ya, dibesar-besarkan, diagungkan, kemudian dijadikan di atasnya bangunan dan perhiasan-perhiasan, wudhi 'alaihi anwar, dan diletakkan di atasnya cahaya-cahaya, fa hadza yusriful anzara ilai, maka ini akan memalingkan pandangan kepadanya. Wa yaqulul juhal, dan orang-orang jahil akan mengatakan, ma umila fihi hadza syai'u illa li anna lahu sirran, tidaklah dilakukan perkara ini pada kuburan itu, melainkan karena dia memiliki sesuatu yang istimewa, tersembunyi. Fayaksudunahu bil ibadah, sehingga mereka mendatanginya untuk melakukan ibadah. Nah, kemudian terakhir kata Syekh menutup pembahasan ini, fal wajibu, maka yang wajib, an yuttaba'a fil quburi hajjun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang wajib adalah mengikuti petunjuk nabi dalam masalah kuburan. Allazi laisa fihi ghuluwun au bina'u abniyatin, yang padanya tidak ada sikap berlebihan dan tidak ada bangunan yang dibangun. Au iqadu suruj, ataukah menyalakan penerangan. Au kitabas, ataukah tulisan-tulisan. Au tajusis, ataukah pengapuran. Ya, kalau sekarang justru di tembok, ya, lebih parah lagi dari sekedar tajusis. Tajusis itu supaya diberikan kapur supaya padat, ya. Sekarang sudah di semen, di keramik dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh. Au ghairu dzalika, atau selain itu, kama kanat al-quburu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kuburan di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, tanpa hal-hal itu semuanya, tanpa dibangun, tanpa diterangi, tanpa ditulisi, tanpa di tembok. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini, barakallahu fiik. Tafadhalu. Subhanallah.